Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurang kenceng ya? Gini aja. Bismillah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan sampai di bab 51, babun al-i'tiradu baina yadayil musalli, bab bolehnya tidur membentang di depan orang yang salat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblati ala firashi ahlihi i'tiradal janazah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sementara Aisyah berada di depan beliau tidur di atas kasur, ala firashi ahlihi, tidur di atas kasur, i'tiradal janazah, sebagaimana layaknya jenazah di depan orang yang sedang sholat jenazah. Dan sholat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sholat apa? Sholat lima waktu, sholat id, atau sholat apa? Sholat lain. Karena enggak mungkin sholat lima waktu, apalagi sholat id. Yang ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempat salat beliau sekaligus adalah tempat tidur beliau. Dan ini dalil bolehnya salat di atas kasur. Sehingga ketika sujud di atas kasur enggak jadi masalah. Karena bukan syarat ketika orang melaksanakan salat harus berada di tempat yang keras atau datar. Kasur biasanya bergelombang atau empuk, enggak jadi masalah. Yang penting ketika sujud bisa dipenuhi, anggota sujudnya nempel semuanya. Yang penting ketika sholat memenuhi rukun dan syaratnya. Dan yang penting tempat itu adalah tempat yang suci. Kalau kasurnya kompolan, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah menceritakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashi fa idza arada ay yutira ay qadani fa autartu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan saya tidur di depan beliau, membentang di depan beliau di kasurku. Apabila beliau hendak witir, ai qadhani, beliau membangunkanku, fa autartu, kemudian saya witir. Berarti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tahajud sendirian. Aisyah dibiarkan tidur. Ketika sudah mendekati waktu subuh, Aisyah dibangunkan untuk salat witir. Dan itu bagian dari cara untuk menjaga romantisme dalam keluarga. Nang ini bojone untuk apa, Pak? Masak ya. Untuk sholat. Tidak harus berjamaah, dan jamaah lebih bagus. Sehingga ketika yang pertama sudah sholat, kemudian membangunkan pasangannya, baik istrinya ataupun suaminya. Terutama untuk sholat witir, meskipun enggak tahajud, tapi minimal witir dijaga. Sehingga jangan sampai witir ini ditinggalkan. Sudah pernah kita sampaikan di kajian marhamah bahwa orang yang suka meninggalkan witir, maka konsekuensinya apa? Persaksiannya tidak diterima. Dan ini adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu para ulama mengatakan salat witir termasuk di antara salat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Selanjutnya hadis berikutnya masih dengan konteks yang sama. An Masruqin qala, dari Masruq beliau menceritakan. Masruq ini muridnya siapa? Ibnu Mas'ud, seorang ulama tabi'in muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Zukira indaha ma yaqta'u salata al-kalbu wal-himar wal-mar'ah. Pernah diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jika ada tiga makhluk yang melewati di depan orang yang salat, maka salatnya terputus. Apa saja itu? Anjing, keledai, dan wanita yang sudah balig. Kemudian hadis ini disampaikan kepada Aisyah. Lalu Aisyah enggak percaya. Aisyah tidak percaya. Apa kata Aisyah? Jadi waktu Nabi SAW bersabda, Aisyah itu tidak ada di tempat, sehingga beliau tidak mendengarkan hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mendengarkan hadis ini dari sahabat yang lain atau dari tabi'in yang lain. Faqalat Aisyah kemudian berkomentar, syabbahtumuna bil humuri wal kilab. Apakah kalian menyamakan kami para wanita sebagaimana layaknya keledai dan anjing? Lalu beliau menyebutkan alasannya. Wallahi laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala sariri. Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan saya berada di atas ranjang. Saya berada di atas kasur, bainahu wa bainal qiblah muttaji'atan. Tidur di depan beliau. Fatabdu lil hajatu fa akrahu an ajlisa. Kemudian saya ingin melakukan hajat tertentu namun saya tidak mau duduk. Fa'udhiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansallu min indi rijlaihi. Kemudian saya ansallu, mana ansallu di situ? Diartikan apa? Menekuk. Ya? Nah, fa ansallu min indi rijlaihi, kemudian saya pergi diam-diam min indi rijlaihi, dari arah kaki beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hadis yang mengatakan bahwa jika ada tiga makhluk yang lewat di depan orang yang salat, yaitu anjing, himar, dan wanita yang sudah balig, maka salatnya terputus. Aisyah tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya peristiwa yang lain yang menunjukkan kalau hadis ini enggak bisa diterima. Yaitu saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal saya wanita. Kalau betul bahasanya ini bisa memutus salat, maka seharusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam batal. Padahal beliau lanjutkan sampai selesai. Kemudian riwayat yang lain, hadis Aisyah. Aisyah menceritakan, "A'daltumuna bil kalbi wal himar?" Apakah kalian menyamakan kami para wanita sebagaimana layaknya anjing dan keledai? Laqad ra'aituni, aku teringat, muddaji'atan 'ala sarir. Saya tidur di atas kasur. Fayaji'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatawassatu sarira. Kemudian beliau salat di tengah kasur. Fayusalli, beliau kerjakan salat. Fakrahu an asnahahu. Dan saya tidak ingin untuk asnaha. Bimana adalah an amara amamahu au astaqbilahu muntasibatan badani fi salatihi. Saya tidak ingin untuk menghadapkan diri saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa ansallu min kibali rijlayya as-sarir hatta ansalla min lihafi. Kemudian saya diam-diam keluar dari arah kakiku atau dari arah ujung kasur, kemudian saya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bawah selimut. Dan ini sama seperti tadi, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dengan detail bagaimana peristiwa yang beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam. Tayyib. Kita sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, wa qad ikhtalafal ulama'u fil 'amali bihadzal ahadith. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis ini. Yaitu hadis apa? Hadis yang menceritakan tentang jika ada orang yang sholat kemudian dilewati oleh tiga makhluk, wanita, anjing, dan keledai, maka sholatnya terputus. Dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk memahami dua hadis yang kelihatannya bertentangan ini? Ulama berbeda pendapat. Untuk hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang salat kemudian dilewati oleh wanita, anjing dan khimar, maka salatnya terputus, ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْأَحَدِيثِ. Para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan hadis-hadis ini. فَمَالَ الطَّحَوِي وَغَيْرُهُ إِلَىٰ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍ وَمَا وَافَقَهُ مَنْسُوخٌ بِهَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Kata At-Tahawi bahwa hadisnya Abu Dzar atau yang semakna dengan hadis Abu Dzar itu mansukh dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga hadis yang menyebutkan kalau ada orang yang salat kemudian dilewati oleh tiga makhluk maka salatnya terputus, ini tidak lagi berlaku karena statusnya apa? Mansukh. Mendapat siapa ini? At-Tahawi. Namun dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bi anna an-naskha la yusaru ilaihi illa idza ulima at-tarikh wa ta'adzara al-jam'u. Nasakh itu boleh dilakukan jika ada terpenuhi dua syarat. Yang pertama, diketahui urutannya. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Jadi dalam kajian usul fikih, kalau ada dua riwayat yang kelihatannya bertentangan, maka ada empat cara yang dilakukan oleh para ulama dalam memahaminya. Yang pertama adalah al-jam'u, mengkompromikan. Yang kedua adalah metode nasakh. Dianggap bahwasanya yang kedua menghapus yang pertama. Yang ketiga metode tarjih, menguatkan salah satu dan meninggalkan yang lain. Yang keempat metode takhyir. Takhyir itu semuanya boleh. Yang pertama benar, yang kedua juga benar. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa hukum orang yang menyentuh kemaluan setelah wudu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal huwa illa bid'atun minka, bukankah kemaluan itu anggota badanmu? Yang itu mengisyaratkan kalau menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Sementara dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluan maka dia harus wudu. Berarti kelihatannya dua hadis ini saling bertentangan. Yang satu menunjukkan menyentuh kemaluan enggak batal wudu, yang satu menunjukkan menyentuh kemaluan batal wudu. Lalu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudu telah dihapus dengan hadis yang menunjukkan menyentuh kemaluan batal wudu. Berarti dia pakai metode apa? Metode apa? Nasakh. Metode nasakh. Sehingga dia menyatakan hadis ini sudah tidak berlaku karena sudah dihapus. Ada yang mengatakan kita lebih memilih hadis yang menunjukkan kalau menyentuh kemaluan batal wudu karena dia lebih kuat dari sisi sanad dibandingkan hadis yang pertama. Berarti dia memilih metode tarjih. Dia memilih metode tarjih. Nah, salah satu di antara cara tarjih adalah dengan melihat sisi kekuatan hadis. Ada yang mengatakan kami bisa menggabungkan. Caranya gimana? Hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan tidak batal wudu dipahami jika menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Sementara hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan batal wudu dipahami jika menyentuh kemaluan dengan syahwat. Sehingga menggabungkan kedua hadis. Ada juga yang mengatakan menyentuh kemaluan pasca wudu makruh tapi tidak sampai membatalkan wudu. Nah, metode ini dirangkum dalam empat tadi yang kita sebutkan. Dan kita punya kaidah. Kita punya kaidah i'malul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Ini salah satu di antara 6 kaidah pokok dalam masalah fikih. Ada 6 kaidah pokok dalam masalah fikih, salah satunya adalah yang berbunyi i'malul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Mengamalkan semua dalil itu lebih didahulukan daripada membuang sebagian dalil. Sehingga berdasarkan kaidah ini, maka selama masih bisa dikompromikan, kita harus melakukan kompromi. Selama masih bisa dikompromikan, maka kita harus melakukan kompromi. Karena itulah yang paling tepat adalah dengan cara dikompromikan. Sehingga dari 4 metode ini, para ulama mengatakan kompromi harus ditaruh nomor 1. Kalau enggak mungkin, baru pindah ke metode yang lain. Kalau bingung, ikuti saja yang jadi. Ngerti nggih? Makanya sebenarnya kajian masalah fikih bagi yang bingung kok rumit banget toh, ya sudah Pak, ikuti saja yang jadi. Kesimpulannya boleh atau tidak toh itu Pak? Boleh, sudah selesai, nggih. Tapi bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam. Belajar fikih itu akan semakin asyik kalau kita tahu bagaimana cara dan metode ulama dalam menyimpulkan. Tapi kalau cuma tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini haram, ini itu menghafal. Ini menghafal. Nah, itu untuk anak SD menghafal. Sementara kalau kita yang sudah dewasa, ya tidak cukup dengan ini. Kita cari tahu sebabnya agar belajar fikih itu lebih mengasyikkan, gitu ya. Tetap nggak paham, ya sudah. Berarti turun grade saja tidak apa-apa ya. Meskipun sudah dewasa, yang dipelajari materi SD boleh tidak? Sah-sah saja. Saya kalau disuruh baca Al-Quran nggak paham, nggak bisa. Ya sudah, berarti Anda ikra dulu. Dan dia turun grade, nggak masalah, boleh. Kita juga sering kayak gitu. Ada kajian yang agak rumit gitu. Waduh, Saya enggak mau yang kayak gini. Yang gampang-gampang saja. Berarti turun grade-nya ya. Diturunkan grade-nya yang kira-kira mudah, dan itu materi yang lebih rendah dibandingkan materi yang seharusnya kita terima. Tayyib. Nah, tadi At-Tahawi memberikan kesimpulan bahwa hadis Aisyah menghapus hadis Abu Dzar. Berarti beliau menggunakan metode apa? Nasakh. Pendapat yang kedua, melakukan kompromi. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Komprominya adalah bahwa yang dimaksud terputus di situ bukan batal, tapi yang dimaksud terputus di situ adalah mengurangi nilai pahala. Sehingga kalau ada orang yang sedang sholat terus dilewati oleh istrinya atau putrinya yang sudah balig, maka pahalanya berkurang. Berapa berkurangnya? Wallahu a'lam. Meskipun kita ketika sholat pahalanya sedikit sekali, itu pun masih dikurangi, sehingga sangat disayangkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kemarin sudah kita singgung ya, kalau kita sedang sholat ada anak kecil yang lewat, maka pahalanya dikurangi separuh. Padahal itu cah cilik pak, yang kita melihat gak ada syahwat. Apalagi kalau yang lewat adalah istri, sehingga, dan misalnya terbuka auratnya, maka ada unsur syahwat misalnya, sehingga yang terkurangi bisa jadi lebih banyak. Kalau gak ada unsur syahwat gimana pak? Wah, berarti wis tuwa ya. Betul atau gimana? Kalau anak kecil lewat saja dikurangi setengah, apalagi yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan itu, apalagi yang dewasa. Karena itulah kita diperintahkan kalau sedang sholat ada orang yang lewat, jangan dibiarkan, tapi ditahan sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Selanjutnya, ada juga yang memahami seperti ini. Bedakan antara lewat dan diam di tempat. Disebut lewat itu apabila melintasi depan orang yang sholat, sehingga dia ya, sehingga dia melewati dari batas ujung kanan sampai ujung kiri. Nah, itu disebut lewat. Tapi kalau berada di depannya, ini bukan lewat. Misalnya ada orang yang sedang sholat, terus kita datang kemudian duduk di depannya. Kita lewat gak ini? Tidak. Kita berada di depan orang yang sholat dan tidak lewat, karena kita tidak melintas. Yang kita lakukan cuma datang duduk di depannya. Tapi kalau kita datang terus melintas, nah ini yang disebut dengan lewat. Dipahami ya? Makanya kalau misalnya ada orang yang sedang sholat sunnah di belakang kita, karena jamaahnya rapat sehingga yang sholat sunnah banyak, terus kita mau ke belakang, maka kita boleh nerobos orang yang sedang sholat tadi, tapi lurus jalannya, jangan belok kanan belok kiri, karena kalau belok kanan belok kiri jadinya melintas, tapi lurus membelah orang-orang yang sedang sholat. Berarti kita bisa jadi lewat di depannya, tapi tidak melewati, tidak melintasi orang yang sedang sholat. Dan wallahu alam, insyaallah ini yang lebih mendekati. Sebagaimana diperbolehkan bagi orang untuk mengambil sutrah dengan punggung orang yang sedang duduk, dan dia boleh pergi. Saya sedang sholat, di depan saya ada Pak Ijo yang duduk. Pak Ijo pergi. Apakah Pak Ijo lewat di depan saya? Tidak. Tapi Pak Ijo tadinya diam di depan saya, kemudian dia pergi, dan itu tidak disebut melintas. Mohon insyaallah ya. Walhamdulillah. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang beliau lakukan seperti itu. Beliau tidak lewat, tapi berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Masih ada dua hadis lagi dari Aisyah. hadis Aisyah. Dan dari peristiwa ini berarti ranjang atau kasurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di atas atau di bawah? Di bawah. Karena kaki beliau di luar kasur, sementara beliau ketika sujud di kasur, sehingga alas tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bawah, ya, bukan di atas dipan. Apakah ini sunnah, Pak? Ya, bukan sunnah. Karena duwene seperti itu, ya. Sehingga kalau misalnya tidur di atas kasur tidak sesuai sunnah, atau tidur di atas dipan tidak sesuai sunnah. Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakiku ada di kiblat, ada di kiblat beliau, ada di depan beliau. Kakiku ada di depan beliau. Sehingga yang bagian badan Aisyah yang bertepatan dengan arah sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian keseluruhan tapi bagian kaki. Kita akan lihat kenapa beliau di bagian kaki. Fa'idha sajada ghamazani. Kalau beliau mau sujud, beliau mencubitku. Faqabattu rijlaya. Kemudian kakiku tak tekuk. Fa idza qama basattu huma. Ketika beliau berdiri, saya selonjorkan lagi. Qalat, kata Aisyah, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah ketika itu belum ada lampunya. Sehingga apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat badannya Aisyah? Melihat atau tidak? Melihat. Cuman ketutup gelap, sehingga yang terlihat berapa persen. Kita bisa bayangkan orang yang berada di dalam kegelapan. Artinya begini, Nabi SAW ketika mencubit Aisyah itu bisa jadi kena bagian apapun yang, meskipun itu kulit Aisyah, sehingga tidak harus kena selimut, bisa jadi kena kulitnya Aisyah. Berarti menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini yang jadi dalil, ya. Menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Itu kan istrinya, Pak. Kalau wanita yang bukan mahram gimana? Hah? Batal atau tidak? Pertanyaannya, istri itu mahram atau bukan? Istri itu mahram bukan? Bukan. Istri bukan mahram. Kenapa istri bukan mahram? Karena boleh dinikahi. Sehingga bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencubit Aisyah bisa jadi kena kulitnya. Loh, kok tahu kok bisa jadi kena kulitnya? Karena enggak ada lampu. Sehingga bisa jadi ketika nyubit yang ngawur saja kena apanya begitu. Terus kaki Aisyah ditekuk. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya mengambil posisi di kaki Aisyah? Karena kalau selain kakinya, ketika dicubit nggak bisa ditekuk, ya. Betul nggak? Misalnya di bagian perut atau di tengah dicubit, terus kemana itu yang tidur? Hah? Harus pergi. Berarti bagian badan Aisyah radhiyallahu anha yang mengenai arah sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bagian kaki. Karena itu ketika Aisyah menyingkir, beliau menyingkir di bawah selimut, itu cuma narik kakinya saja, terus pergi. Yang tadi diceritakan oleh Aisyah di hadis sebelumnya. Saya enggak mau duduk, khawatir ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya menyingkir pelan-pelan, tinggal beliau tarik kakinya, kemudian beliau pergi karena tidak ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi terakhir. Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidaahu wa ana haidun wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada. Maimunah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, sementara saya berada di samping beliau, dan ketika itu saya sedang haid. Dan terkadang asabani thawbuhu, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenaiku, idza sajada, ketika beliau sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang pakai baju seperti orang yang ihram, sehingga pada waktu sujud kainnya melebar mengenai badannya Maimunah radhiyallahu anha yang beliau sedang haid. Yang ini menunjukkan bahwasanya badannya wanita haid najis atau suci? Suci. Sehingga ketika menyentuh wanita haid itu tidak perlu menyentuh atau tidak perlu mencuci tangan atau mencuci pakaian yang terkena badan wanita haid. Dan inilah fikihnya kaum muslimin. Berbeda dengan fikihnya Yahudi yang mereka punya anggapan bahwa badan wanita haid najis. Sehingga jika ada wanita yang sedang haid, maka dia ditaruh di tempat tersendiri, di belakang rumah. Tidak boleh makan bareng dengan yang suci, tidak boleh hidup bareng dengan yang suci. Mereka ditaruh di tempat yang tersendiri karena dianggap najis. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Bab salat dengan menggunakan satu kain. Dan bagaimana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annasailan, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat, tentang salat, fi thawbin wahid, dengan menggunakan satu kain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalikullikum thawban, apakah kalian punya dua kain? Kalau punya dua, ya pakai dua, jangan cuma pakai satu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqatihi syai'un. Janganlah kalian salat dengan menggunakan satu kain sementara di pundaknya enggak ada penutup apapun. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Umar bin Abi Salamah. Beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin fi baiti Ummi Salamah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan satu kain di rumahnya Ummu Salamah. Qad alqa tarafaihi ala atiqaihi. Beliau menggantungkan ujung-ujungnya di pundak beliau. Itu gimana bentuknya? Satu helai kain digunakan untuk menutupi badan dengan cara diikat ke belakang, diikat di pundak, sehingga ini menutupi badan. Terus bagian ujung-ujungnya tinggal dirapikan. Gak perlu praktek kan? Satu helai kain diikat, ujung-ujungnya diikat di tengkuk belakangnya kan bolong, ya, betul? Nah, kemudian ditutupkan, karena beliau cuma punya satu itu. Yang terbuka apa, Pak? Pundak. Yang terbuka pundak. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir, seorang ulama tabi'in, bercerita, ra'aitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, saya pernah melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yusalli fi thawbin wahid, beliau salat dengan menggunakan satu kain. Wa qala, lalu Jabir mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan satu kain. Kalau yang terjadi ini, beliau pakai satu helai kain terus dipakai sarungan. Tingginya menutupi pusar ke bawah sehingga dada ke atas terbuka. Tayyib. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat tentang hukum salat sementara pundak terbuka. Pendapat pertama mengatakan salatnya sah tapi berdosa, terutama untuk salat wajib. Namun untuk salat sunnah tidak berdosa, dan ini pendapat madzhab Hambali. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan salat dalam kondisi pundak terbuka hukumnya makruh, tidak sampai dosa. Ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur yang lebih kuat, karena maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menggunakan dua kain ketika salat, tujuannya adalah dalam rangka untuk berhias ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pundak harus ditutupi? Padahal pundak bagi laki-laki aurat atau bukan? Aurat atau bukan? Bukan aurat. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul bahasanya pundak bagi laki-laki itu bukan aurat. Namun perlu dipahami bahwa aurat itu bertingkat. Aurat itu bertingkat. Aurat yang paling sempurna untuk ditutupi adalah aurat dalam sholat. Dan itu tujuannya dalam rangka untuk mengagungkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat dengan pakaian sangat rapi, semuanya serba tertutup, itu dalam rangka untuk mengagungkan hak Allah. Meskipun ada bagian yang bukan aurat harus dia tutupi. Sementara untuk aurat di luar sholat lebih ringan derajatnya. Makanya kalau ada wanita yang sholat di rumahnya enggak ada lelaki siapapun selain suaminya, boleh enggak sholat tanpa berjilbab? Enggak pakai kerudung, boleh atau tidak? Padahal di dalam rumah kerudung itu boleh dibuka enggak? Boleh. Sehingga kerudung ini atau rambut bagi wanita di depan suaminya bukan aurat, tapi ketika dia sholat wajib dia tutupi. Itu contoh bahwa aurat itu bertingkat. Karena itu beliau mengatakan, kita menutupi bagian organ yang itu bukan aurat bukan karena nutup aurat, tapi dalam rangka untuk mengagungkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dilakukan oleh Nabi SAW serta para sahabat, sampai beliau memberikan peringatan, jangan sampai ketika sholat terbuka pundaknya, karena di masa silam kain itu terbatas. Sehingga kadang ada orang yang sholat cuma punya satu kain, ada yang punya dua kain, tapi yang satu disimpan, yang satu dipakai. Kemudian Nabi SAW minta kalau bisa semuanya dipakai. Ada orang yang khutbah Jumat pakai singlet, sah atau tidak? Ya, pakai celana dari mulai pusar sampai lutut tertutupi, kemudian dia pakai singlet. syarat khutbah Jumat adalah menutup aurat. Ini menutup aurat. Sah atau tidak? Kalau dia khutbah Jumat sah enggak? Sah. Boleh enggak kayak gini, Pak? Ya kita tidak berbicara masalah batas aurat, tapi di sini harus ada sesuatu yang lebih kamu lakukan dalam rangka untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-masajid wa mawadi'us shalah, bab tentang masjid dan tempat salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.